Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita selesai dari bab la an-nafiyah lil jins. Dan kita akan masuk bab al-munada. Bab al-munada. Qala babul munada. Bab al-munada. Apa itu al-munada? Disebutkan dalam Tuhfah al-munada fil lughah al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Yang diharapkan kedatangannya secara mutlak. Ya, kalau al-munada itu yang dipanggil. Ya, yang dipanggil. Nada yunadi. Nada yunadi, memanggil, menyeru. Munada itu yang dipanggil atau yang diseru. Ya. Adapun secara istilah, al-matlubu iqbaluhu biya au ihda akhwatiha. Yang diinginkan kedatangannya dengan menggunakan ya atau salah satu dari akhwat ya. Misalnya, ya Muhammadu, nah ya di sini kalau dalam istilahnya disebut dengan harfun nida, harfu an nida, huruf untuk memanggil. Ya Muhammadu. Ya ini disebut dengan harful an-nida. Muhammadu, nah ini yang disebut dengan al-munada. Al-munada. Nah, harfu nida, ya, itu bisa selainnya. Misalnya dengan hamzah. A zaidu. A zaidu. Maknanya sama ya. Ya zaidu, a zaidu. Ya, kasih contoh sini. A hamzah. Harfu nida. Yang pertama ya, contohnya tadi ya Muhammadu. Yang kedua al-hamzah, contohnya a z. Zaidu. Yang ketiga, ai. Contohnya, ai. Yang tadi jadi contohnya. Ai. Ni a rajulu. Ai rajulan. Empat. Aya Abdullahi. Aya Abdullahi. Ya, yang kelima, haya. Haya. Haya. Palian jabalan. Biar sekaligus kita bahas. Baik. Kau ulangi ya. Al-munada secara istilah, al-munada secara istilah itu al-matlubu ikbaluhu biya au ihda akhwatiha. Al-matlubu ikbaluhu, yang diinginkan kedatangannya, yaitu yang dipanggil, yang diseru, dengan menggunakan ya atau salah satu akhwatnya. Ya. Nah, apa saja yang menjadi harfun nida? Ya. Yang pertama ya. Yang pertama ya. Ya Muhammadu. Ini yang paling akrab di telinga kita, ya Muhammadu. Atau hamzah, di sini disebutkan hamzah. Ar-rajulu misalnya. Maknanya sama ya. Kalau biasanya kita artikan wahai. Ya. Wahai. Wahai Rasulullah misalnya, ya Rasulullah. Yang ketiga, ai. Ai rajulan, ini tentukan gitu ya, ai rajulan. Baik. Itu setiap contoh ada maksud nanti ya. Yang keempat, aya. Aya Abdullahi. Yang kelima, haya. Haya qali'an jabalan. Ya. Sementara kita fokus pada harfun nidanya. Ya, alhamzah, ai, aya, haya. Lima. Disebutkan di sini lima. Harfun nida itu ada lima yang disebutkan di sini. Baik. Qala Al-munada khamsatu anwa. Al-munada, apa itu al-munada? Tadi itu yang diseru. Ya Muhammadu, mana yang munada? Muhammadu, itu namanya al-munada. Nah itu yang menjadi pembahasan kita. Ya, al-munada khamsatu anwa. Nah al-munada di situ ada lima macam. Ya, ada lima macam. Nah kebetulan harfu nidaknya ada lima, itu setiap nomor itu contoh dari kelima macamnya. Nah sekarang kita fokus kepada yang setelah harfu nidak. Yang pertama al-mufrad al-alam. Al-mufrad al-alam. Ya. Al-mufrad di sini maknanya sama dengan apa? Mufrad pada bab la tadi. Sama dengan al-mufrad pada bab la an-nafiyah lil jin. Apa artinya? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ya. Baik. Al-mufrad al-alam. Al-alam artinya apa? Al-alam nama. Kita kembali ke al-ma'arif, isim-isim ma'rifat. Ya, dhamir al-alam, apa itu alam? Nama. Ya. Itu contoh yang pertama, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Nah, Muhammadu di sini contoh mufrad alam. Ya, mufrad alam. Baik. Yang kedua, wan nakiratu al maqsudah. Wan nakirah al maqsudah. Nakirah tetapi dia maksudah. Apa maksudnya? Lafadznya dia nakirah. Ya, lafadznya dia nakirah. Tetapi ketika seorang menyeru, ya contohnya nomor dua itu, ya, ar-rajulu, atau kita pakai ya rajulu. Seperti itu, ya, ya rajulu. Ya, rajul di sini nakirah. Ya, karena dia tidak ada tanda ma'rifat di situ. Ya. Ya rajulu. Baik. Tetapi di sini dia maksudah. Apa maksudnya maksudah? Ya. Walaupun dia di situ nakirah, tetapi orang yang memanggil itu memaksudkan orang tertentu. Itu makanya dikatakan maksudah. Nah ulangi nih, nakirah maksudah, secara lafaz dia nakirah. Akan tetapi orang yang memanggil, ya, itu memaksudkan orang tertentu dari apa yang dia ucapkan, walaupun lafaznya nakirah. Makanya dikatakan nakirah al-maqsudah. Contohnya, ya, yang sering juga dipakai contoh, ya, misalnya anak di sini, ya, sebagai pengajar, melihat di antara antum ketika sedang pelajaran ada yang, ya, sibuk dengan perkara yang lainnya, lalai dengan pelajarannya. Ya. Sibuk dengan dia sibuk dengan perkara lain, tidak fokus kepada pelajaran. Ya. Nah, ana ingin menegur dia. Ya, tidak ana katakan ya fulan. Tidak. Cukup dikatakan ya ghafilu. Ya. Ya ghafilu. Ghafil itu orang yang lalai. Ya. Orang lain enggak tahu siapa ghafil, kan enggak lihat. Kalau ana panggil ya fulan tahu nanti. Ya. Si fulan yang lalai. Paham? Tapi ketika ana katakan ya ghafilu. Ya. Ghafil di sini lafadznya nakirah, tapi ketika diucapkan demikian ya ghafilu, ana memaksudkan orang tertentu. Kalau pun yang lain tidak paham, paling enggak yang dituju dia paham. Ini namanya an-nakirah al-maqsudah. Ya. Yang ketiga, wan-nakiratu ghairul maqsudah. Nakirah ghairu al-maqsudah. Tadi nakirah maqsudah. Secara lafaz dia nakirah, tapi secara makna dia ma'rifah, bukan nakirah. Ya, yang menuju orang tertentu. Yang ketiga, an-nakirah ghairul maqsudah. Contohnya yang nomor tiga di situ. Ay rajulan. Atau ya rajulan. Ya. Lafadznya nakirah, begitu juga ditujukan kepada siapa saja, tidak kepada orang tertentu. Ya, misalnya yang sering ditantahkan juga, seorang buta. Ya, dia buta, mau nyebrang jalan. Maka dia mengatakan, ya rajulan imsik biadi. Ya rajulan imsik biadi. Wahai seseorang, pegang tanganku. Siapa seseorang yang dimaksud ini? Ya siapa saja. Ya kan? Apa sih buta tahu siapa yang ada di sekelilingnya? Enggak, dia enggak. Yang penting ya, orang dengar dan pegang tangan dia nyebrang. Ya, siapa saja. Tidak dimaksudkan orang tertentu. Nah, itu namanya ghairul maqsudah. Ya, itu namanya ghairul maqsudah, nakirah ghairul maqsudah. Kalau maqsudah tadi, nakirah maqsudah, lafadznya nakirah tetapi dia ditujukan kepada orang tertentu. Yang tahu siapa? Ya yang manggil. Ya. Atau yang merasa dipanggil dengan itu yang seperti dia ya, ghafilu. Oh, dia, boy ini maksudnya saya ini. Ya. Tetapi kalau ya rajulan, maka ini nakirah ghairul maqsudah. Siapa saja, yang penting laki-laki. Seperti tadi, seorang buta mengatakan ya rajulan imsik biadi. Ya, contohnya nomor tiga itu. Nah. Yang keempat, mudhaf, datang dalam bentuk mudhaf. Contohnya nomor 4. Ai Abdullahi, ya Abdullahi, ya Rasulullah. Ya. Ya talibal ilmi. Dan tidak harus disyaratkan nakirah ya, tidak. Mudhaf kalau tadi ya. Kalau tadi di bab la disyaratkan nakirah kan? Enggak. Ya. Wasyabih bil mudhaf yang kelima. Ya tali an jabalan, contohnya itu. Ya tali an jabalan. Ini kelima macam al-munada. Yang pertama al-mufrad al-alam, nama datang dalam bentuk mufrad. Ya. Mufrad di sini apa? Bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Yang kedua an-nakirah al-maqsudah. An-nakirah al-maqsudah. Ya. Lafadznya nakirah tetapi dimaksudkan person atau orang tertentu. Yang ketiga an-nakirah ghairul maqsudah. Dia nakirah dan ditujukan kepada siapa saja yang termasuk pada lafadznya. Rajul berarti ya laki-laki. Siapa saja, bukan orang tertentu yang dimaksudkan, tapi siapa saja berarti laki-laki. Yang keempat mudhaf ilaih, ya. Atau mudhaf, ya bukan mudhaf ilaih, untuk mudhaf, mudhaf mudhaf ilaih, ya Abdullahi. Dan yang kelima syabih bil mudhaf. Ya, kita ambil contoh yang sama dengan tadi sore, ya talian jabalan. Kalau tidak ada kita masuk kepada hukumnya. Ya. Dan apa yang tertulis di papan tulis itu sebenarnya sudah mencakup, ya. Itu bab munada sudah yang kita tulis itu sudah. Fa ammal mufrad al-alam, adapun al-mufrad al-alam wan nakiratul maqsudah, ya. Fa ammal mufrad al-alam wan nakirah al-maqsudah, berarti yang mana? Nomor 1 dan nomor 2. Fa yubnayani 'ala dhammi, maka kedua-duanya dimabnikan ala dhom, di atas dhom. Makanya kita katakan ya Zaidu, ya Muhammadu. Ya kalau kita belajar dulu surah jilid pertama kan dapat ya Muhammadu. Loh, kenapa Muhammadu bukan Muhammadu? Nah ini jawabannya. Al-Mufrad al-Alam dia harus dimabnikan ya Muhammadu. Bagaimana kita mengi'rabnya? Ya harfu nida Muhammadu, ya mabni ala dhom fi mahalli, fi mahalli apa? Nasbin. Ya, fi mahalli nasbin al-munada. Jadi al-mufrad al-alam dan an-nakirah al-maqsudah, ya, dimabnikan ala dhom. Ya rajulu, ya, ini berarti nakirah maqsudah. Ya. Ya waladu, sama. Baik. Ya Muhammadu, ini mufrad alat. Mabni alat dhom. Min ghairi tanwin, tanpa tanwin. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu. Contohnya ya Zaidu wa ya rajulu. Ya Zaidu contoh al-mufrad al-alam. Ya harfu nida Zaidu mabni ala dhom fi mahalli nasbin al-munada. Ya rajulu ya harfu nida rajulu, ya mabni ala dhamm fi mahali nasbin al munada. Wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Dan tiga yang lainnya, apa tiga yang lainnya? An-nakirah al-ghairul maqsudah. Kemudian mudhaf. Yang ketiga syabih bil mudhaf. Ketiga-tiganya mansubah. Mansub. Ya, tidak yang lainnya. Maka kita katakan di situ ya, an-nakirah ghairul maqsudah ya rajulan. Bukannya rajulu. Kalau ya rajulu berarti dia maqsudah. Dan mabni ala dhamm fi mahali nasbin munada. Tapi kalau dikatakan ya rajulan berarti ini ghairu al-maqsudah. Bagaimana kita mengi'rabnya? Ya harfu nida, rajulan isim munada mansubun isim munada mansub wa alamatun nasbihi al-fathah al-zahirah. Ya. Yang keempat mudhaf, contohnya di situ. Ya. Ai Abdullahi atau aya Abdullah, ya Abdullah, sama saja. Ya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka apa i'rabnya, bagaimana kita mengi'rabnya? Ya Abdullahi misalnya. Ya harfu nida, abda, Abdullahi kita pecah. Abda ya. Isim munada mansub wa alamatun nasbihi al-fathah zahirah wa huwa mudhaf. Lafzu jalala Allah mudhafun ilaih majrur am mutajarrihi ya kasra adh-dhahirah. Itu al-mudhaf. Yang kelima syabih bil mudhaf. Ya tali'an jabalan. Ya harfu nida tali'an. Isim munada mansub alamatun nasbihi al-fathah. Ya. Al-zahirah. Jabalan mansub maf'ulun bih mansub alamatun nasbihi al-fathah al-zahirah. Ya. Berarti selesai dong kita dari al-munada. Iya sudah, itu aja. Kita tidak lari dari apa yang ada di al-ajrumiyah. Kalau mau dikembangkan ya banyak, tapi bukan di sini tempatnya. Baik, ada pertanyaan? Ya, makanya Anda bilang kan Anda enggak lari dari matan. Ya. Disebutkan mabni ala dhom, ya itu akan ikuti aja. Kalau yang mau ininya mabni ala ma yurfa'u bih. Sama seperti tadi isim la anafiyah lil jins mabni ala ma yunsabu bih. Ntar kusut lagi ya. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya bukan satu orang Muhammad tapi dua orang. Ya. Ya Muhammadani. Ya Muhammadani mabni alal alif. Kalau banyak ya muslimuna. Ya muslimuna mabni ala al-waw. Mabni ala ma yurfa'u bih. Ya. Baru ingat ana. Sering kalau di radio ya mustami'inal kiram berarti ana yang salah. Ya mustami'un harusnya. Ya. Ya mustami'un. Mabni ala ad-dam. Mabni ala ma yurfa'u bih. Paham maksudnya mabni ala ma yurfa'u bih? Ya. Tergantung marfu'nya dengan apa. Kalau marfu'nya dengan dhammah berarti mabninya ala dhammah. Kalau marfu'nya dengan fathah berarti nanti mabninya ala al-fathah. Ya. Kalau mabninya marfu'nya dengan waw seperti ya muslimuna, ya muslimun kan jamak mudzakkar salim berarti mabninya nanti ya muslimuna mabninya ala alal waw. Nah begitu juga kalau kita kembali kepada bab la nafiyah lil jins tadi. La rajula, bagaimana kalau ya dua la rajulaini mabni ala ma yunsabu bih, tergantung mansubnya dengan apa. Kalau rajul mansubnya dengan fathah, mabninya ala al-fathah. Rajulani mansubnya dengan ya dengan ya rajulaini. Berarti ya rajulaini mabni ala ya. Ya rijala. Ya, la rijala, bukan ya rijala. La rijala. Ya. Atau la muslimina. Tergantung dengan ya. Ketika dia mansub, mansubnya dengan apa? Maka ketika mabni, mabninya ya dengan itu. Makanya dikatakan mabni ala ma yunsabu bi atau mabni ala ma yurfa'u bi. Ya, anak kasih syarat, anak enggak keluar dari matan supaya enggak berkembang tadi ini. Ya. Tapi bagus pertanyaannya menunjukkan ya kritis. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan sebelumnya dari pertanyaan yang dari pelajaran yang sudah lewat? Pelajaran yang sudah lewat yang sebelumnya. Yang sebelumnya maksudnya dari awal sampai akhir terserah mau nanya apa. Terutama tadi al-munada. Baik. Qala bab al-maf'ul min ajli. Al-maf'ul min ajlih. Dinamakan juga al-maf'ul lah, lahu. Al-maf'ul li ajlih. Ya. Kadang disebut maf'ul min ajlih, maf'ul li ajlih, atau maf'ul lahu. Wahuwa al-ismul mansub maf'ul min ajlih, ini adalah isim mansub, isim ya, bukan fi'il, bukan harf. Kedua, dalam keadaan mansub, tidak marfu, tidak majrur. Ya. Dan disebutkan juga dia datang dalam bentuk masdar. Dia datang dalam bentuk masdar. Alladhi yudkaru bayanan lisababi wuku'il fi'il. Yang disebutkan yaitu maf'ul min ajlihnya sebagai penjelas sebab terjadinya fi'il. Isim mansub yang disebutkan sebagai penjelas. Ya, Masya Allah, digunakan bayanan. Nah, di bayanannya di sini sebenarnya maf'ul min ajli. Lisababi wuku'il fi'il. Contoh yang sering digunakan di luar contoh yang disebutkan. Daraba Zaidun waladahu ta'diban. Daraba Zaidun waladahu ta'diban. Mana syahidnya ta'diban? Ta'diban. Zaid memukul anaknya dalam rangka atau karena untuk memberi adab, ya, mengajarkan adab. Nah, ta'diban di sini sebab kenapa dia memukul anaknya, bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk, ya, mengajarkan adab supaya anaknya beradab. Ya. Nah, syahidnya di sini ta'diban. Sekali lagi, syahidnya di sini ta'diban. Daraba fi'il madhi Zaidun fa'il waladahu walada maf'ulun bih mansub wa huwa mudhaf. Dhamir alha mudhaf ilaih mabni ala apa mabni ala dhammah fi mahali jarrin mudhaf ilaih ta'diban maf'ul lahu atau maf'ul min ajlihi mansubun wa lam tunasbihi al fathah al zahirah. Ya, di sini ta'dib datang dalam bentuk masdar, ta'diban. Qala nahu qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri dalam rangka memuliakan Amr. Ya, kalau berdirinya berdiri saja, seperti misalnya kalau ya ada pembesar masuk, semua orang yang hadirin berdiri, ya. Nah, ini manhiyun, terlarang dari sisi syar'i. Ya. Kecuali kalau berdirinya dalam rangka dia istiqbal menyambut tamu atau apa. Tapi kalau seperti tahu kan, ya, kalau pembesar datang, pejabat misalnya, ya, hadirin dipersilahkan berdiri. Nah, berdiri datang. Nah, ini tidak boleh secara syar'i. Ya, seperti itu tidak boleh. Syahidnya di sini ijlalan. Ijlalan li amrin. Ijlalan li amrin. Ijlalan di sini menjelaskan sebab berdirinya Zaid. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Apa maksud qasadtuk di sini? Ya, mungkin pergi kepadamu. Ya. Dalam rangka mencari, ya, ma'rufi kebaikanmu. Syahidnya di sini ibtigha'a ma'rufi. Kalau dalam hadis kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. imanan di situ sebagai apa? Maf'ul min ajli. Ya, dikarenakan imannya dia berpuasa. Ya. Ihtisaban juga kalau secara i'rabnya dia maktuh. Tapi maknanya sama. Karena iman dan karena ihtisab mengharapkan pahala dari Allah. Ada pertanyaan? Baik. Di sini ada syaratnya. Ya, tidak apa-apa kita sebutkan syaratnya. Disebutkan ada 5 syarat. Untuk bisa menjadi maf'ul min ajli. Ya. Yang pertama an yakuna masdaron. Dia harus datang dalam bentuk masdar tadi. Ya, ta'diban masdar dari addaba yu'addibu. Ijlalan masdar dari ajalla yujillu. Ya, ibtigha'a masdar dari ibtagha yabtaghi. Imanan masdar dari amana yu'minu. Ihtisaban masdar dari ihtasaba yahtasibu. Wasani an yakuna qalbiyan. Maf'ul min ajlihnya harus ya dia sesuatu qalbiyan. Amalan hati. Ya, ibtigha'a ini amalan hati, mencari. Ya. Ya. Misalnya dahabtu ilal masjidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Ikhwanu fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita selesai dari bab la an-nafiyah lil jins. Dan kita akan masuk bab al-munada. Bab al-munada. Qala babul munada. Bab al-munada. Apa itu al-munada? Disebutkan dalam Tuhfah al-munada fil lughah al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Yang diharapkan kedatangannya secara mutlak. Ya, kalau al-munada itu yang dipanggil. Ya, yang dipanggil. Nada yunadi. Nada yunadi, memanggil, menyeru. Munada itu yang dipanggil atau yang diseru. Ya. Adapun secara istilah al-matlubu iqbaluhu biya au ihda akhwatiha.

salat itu kan amalan, ya pekerjaan. Amalan di sini bukan mesti ibadah ya, tapi pekerjaan, maksudnya pekerjaan jawari, arkan. Maka tidak boleh dikatakan dahabtu ilal masjidi salatan, tidak. Ya, paham ya? Tapi harus ditambah apa? Lisala, pakai harfu illah, bukan harfu illah di sini, harfu litaklil. Ya, harfun yang menunjukkan makna taklil, sebab itu bisa lam, bisa min, bisa ba, bisa min, lam, ba, fi. Ya, bisa fi. Asalis, syarat yang ketiga, an yakuna illatan lima qoblahu. An yakuna illatan lima qoblahu. Dia sebagai sebab untuk yang sebelumnya. Ini sudah disebutkan di definisi. Yudhkar bayanan disababi buku ilfi'il. Yang keempat, ar-rabi an yakuna mutahidan ma'a amilihi fil waqt. An yakuna mutahidan ma'a amilihi fil waqt. Ya. Amilnya, apa amilnya? Misalnya, daraba Zaidun waladahu ta'diban. Apa yang menyebabkan ta'diban di sini mansub? Daraba. Ya, fi'il daraba itu sebagai amil yang menyebabkan maf'ul min ajlih menjadi mansub. Ya. Nah, syaratnya di sini waktunya sama. Waktunya sama. Ya. Seperti tadi, daraba Zaidun waladahu ta'diban. Ya, ketika dia memukul anaknya itu adalah sebagai bentuk pengajaran adab kepada anaknya. Waktunya sama. Ya. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan di sini waktunya sama dengan qama. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, an yattahida ma'a amilihi fil fa'il. Dia dengan amilnya, fa'ilnya sama. Fa'il pelakunya. Daraba Zaidun waladahu ta'diban. Siapa yang ta'dib, memberikan ya pelajaran adab pada anaknya? Zaidun. Siapa yang memukul? Zaid. Sama fa'ilnya. Ini lima syarat ya yang harus terpenuhi untuk ya untuk menjadikan maf'ul min ajlih boleh dimansubkan, tidak wajib tapi boleh. Tapi kalau syarat ini hilang, dia tidak boleh dimansubkan sebagai maf'ul min ajlih. Baik, cukup insyaallah pembahasan maf'ul min ajlih. Ada pertanyaan? Kalau tidak dimansubkan, berarti dia harus dijarkan dengan salah satu harf taklil tadi. Ya misalnya takdiban, boleh kita katakan lit takdibi. Ya, daraba Zaidun waladahu lit takdibi, tambah lam misalnya. Atau li takdibihi, boleh. Ya, tambah domir. Atau dikasih alif lam lit takdibi. Ya sebenarnya ada pembahasannya, tapi ana cukupkan dulu di situ. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk pada al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah. Ini pembahasan terakhir dari al-mansubat. Qala bab al-maf'ul ma'ah. Wa huwa Al-ismul mansub alladhi yudhkaru libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ini kita harus paham konsepnya dulu, apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah. Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahul fi'lu. Ya, siapa atau apa yang dilakukan bersamanya fi'il. Ya, siapa atau apa yang dilakukan bersamanya fi'il. Artinya ketika fi'il itu dilakukan, ya, ketika fi'il dilakukan, ya, maf'ul ma'ahnya ada. Maf'ul ma'ahnya ada. Dan tidak disyaratkan melakukan fi'il yang sama. Ya, karena tujuannya bukan itu. Dia hanya ingin menyebutkan siapa atau apa yang bersama, ya, dengan fa'il pelaku ketika fi'il dilakukan. Baik. Kalau contoh yang di sini, anak kasih contoh yang jelas aja untuk menunjukkan dari makna maf'ul ma'ah. Dzakartu wal misbaha. Dzakartu wal misbaha. Apa itu dzakartu? Dzakara yudzakiru mudzakaratan. Ya. Mudzakarah. Ya, mengulang pelajaran. Nah, kalau dikatakan sini, dzakartu wal misbaha, ya, wawnya disebut waw ma'iyah di sini, ya, wawnya disebut waw al-ma'iyah. Aku bermudzakarah wal misbaha, bersama al-misbah, pelita, artinya ditemani dengan pelita. Maka al-misbaha di sini apa i'rabnya? I'rabnya adalah sebagai maf'ul ma'ah. Ya, dan ingat maf'ul ma'ah harus didahului oleh waw ma'iyah. Ya, didahului oleh waw ma'iyah. Waw yang menunjukkan makna bersama. Itu waw ma'iyah. Ya, kayaknya mungkin disinggung di bab an-nawasib walaupun tidak komplit. Nah, sekarang waw-nya, ya, kalau di contoh ini pasti waw-nya waw ma'iyah, bukan waw ataf. Ya, waw ataf. Kenapa bukan wawul ataf? Ingat kemarin kita pelajaran kita tentang al-ataf. Huruf waw itu tufidu, ya, al-jama' wala tufidu tartib. Tufidul jama', ya, tufidul jama' artinya apa? Memberikan faedah dia bersama, bersama dalam arti hukumnya. Ya, misalnya, ya, kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, ya, itu diniatkan pengulangan ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Ja'a Zaidun wa ja'a Amrun. Karena sama-sama hukumnya itu al-maji. Qama Zaidun wa Muhammadun misalnya, itu maknanya sama dengan qama Zaidun, ya, wa qama Muhammadun dan seterusnya. Kalau wawnya waw ataf, ya, kalau wawnya waw ataf. Nah, bisa enggak contoh ini kita seperti itu kan? Dzakartu wal misbahu misalnya. Dzakartu wal misbahu. Ya, yaitu dzakartu wa dzakarol misbahu. Tepat enggak? Jawabannya tidak tepat. Ya, karena al-misbah tidak bisa bermudzakarah. Ya, tidak bisa bermudzakarah. Maka di sini Wawnya ya ta'ayyan waw na'iyah. Maka dikatakan dakartu wal misbaha. Dinasabkan al misbaha sebagai maf'ul ma'ahu. Maknanya aku bermudakarah ditemani pelita. Ya. Itu bahasanya gampang, tinggal disesuaikan aja. Jadi yang penting intinya menunjukkan bahwasanya ya, apa makna tadi definisi dari maf'ul ma'ah? Ya, yudhkaru libayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Untuk menjelaskan ya, siapa atau apa yang dikerjakan bersamanya fi'il, yaitu ya ketika fi'il dikerjakan ada apa atau sesapa di situ. Bisa juga biasanya sirtu wal qamara misalnya. Sirtu wal qamara. Ya, qamar di sini bukan nama orang. Sirtu wal qamara, aku berjalan ya wal qamara diiringi rembulan. Nah, kan kalau bahasa puitisnya demikian. Tidak bisa wal qamaru karena bulan tidak dikatakan berjalan. Sirtu wasaral qamaru, tidak. Ini konsepnya. Ya. Tidak menunjukkan maf'ul ma'ahu, tidak menunjukkan bahwasanya dia melakukan fi'il yang sama dengan fa'il, tidak. Ya, dia hanya menjelaskan siapa atau apa yang ada di situ yang bersama fa'il ketika melakukan fi'il. Baik. Pahami dulu konsepnya ini. Nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisha. Ya. Ja'al amiru wal jaisha. Nah, kenapa anda tidak pakai contoh ini? Karena contoh ja'al amiru wal jaisha di sini ada dua kemungkinan wawnya. Bisa ja'al amiru wal jaisu, bisa ja'al amiru wal jaisha. Ya. Anda contohkan yang jelas-jelas dulu. Wawnya tidak ada kemungkinan kecuali wawul ma'iyah. Ya. Dakartu wal misbaha. Tidak mungkin wawnya di situ waw atau. Ya, tapi kalau ja'al amiru wal jaisha. Ya. Di situ ada kemungkinan ja'al amiru wal jaisu. Boleh kita katakan ja'al amiru wa ja'al jaisu, ya kan? Ya. Tapi boleh juga kita katakan ja'al amiru wal jaisha. Wawnya apa? Ya, wawnya di sini waw ma'iyah. Ya. Wawnya di sini waw ma'iyah. Al-jaisa maf'ul ma'ah. Boleh. Ya. Ketika amir datang, dia bersama al-jais. Apakah al-jaisnya datang juga? Ya tidak masalah, dia datang atau tidak. Tapi tidak disyaratkan harus. Itu masalahnya. Yang harus kita paham, tidak disyaratkan harus melakukan fi'il yang sama. Tapi melakukan fi'il yang sama boleh enggak? Boleh saja. Ja'al amiru wal jaisa. Ya. Boleh ja'al amiru wal jaisu. Wa istawal ma'u wal khashabata. Istawal ma'u wal khashabata. Ya. Apa makna istawa di sini? Irtafa'a. Kita lihat maknanya di sini. Istawal ma'u wal khasabata. Istawa laisa bimakna istaqama, bal makna irtafa'a. Ya, irtafa'a, naik. Airnya naik. Ya. Istawal ma'u maknanya irtafa'al ma'u. Ya subhanallah. Dari sisi bahasa istawa maknanya menunjukkan makna irtafa'a. Baik. Wal makna tasawal ma'u wal khasabata fil ulu. Ay wasalal ma'u ilal khasabah. Falaisat al khasabah arfa' minal ma'. Ya. Seingat anak penjelasan lain, apa itu al-khasabah? Itu kayu. Ya. Kayu yang di sini digunakan untuk pengukur air tuh. Biasa ada kan kalau pengukur air di sungai. Apa sih namanya? Ya. Ukur ketinggian air berapa, berapa gitu. Nah, istawal ma'u wal khasabata, irtafa al ma'u wal khasabata, akhirnya sama. Ini maknanya. Ya, kalau dari kalimat ini. Istawal ma'u wal khasabata. Ya. Nah, al khasabahnya irtafa'a enggak? Naik enggak? Enggak, kan irtafa'a tetap dia. Ya. Tetap. Ya, tidak irtafa'a. Istawal ma'u wal khasabata. Istawa maknanya irtafa'a. Dan bukan maknanya kayunya itu berada di atas air, mengapung di atas air, tidak. Tapi maknanya tadi. Ya. Kayu yang misalnya seperti digunakan untuk ya, gunakan untuk meteran. Enggak mesti itu, tapi dia seperti itu. Ya, ketika air naik dia sama. Ya, ini namanya istawal ma'u wal khasabata. Istawa maknanya di sini apa? Sekali lagi irtafa'a, naik. Apakah kayunya naik? Kayunya tidak, tidak naik. Di situ aja yang naik airnya. Ya, ini konsep dari maf'ul ma'ah. Ya. Maf'ul ma'ah. Dia disebutkan untuk menjelaskan siapa atau apa yang ada ketika fi'il terjadi. Ada pertanyaan? Fi'ilnya, amilnya fi'ilnya. Ya, stawana fi'il sebentar. Pertanyaannya bagus. Kita cek dulu. Baik, al-mansub bil fi'il. Fi'il, fi'ilnya di sini. Bukan wawnya. Ya, al-aslu fil amal al-fi'il. Ada yang lain? Qala wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'an. Ya, khabar kana wa akhwatiha dan isim inna wa akhwatiha sudah kita jelaskan pada bab al-marfu'at, yaitu bab nawasikhul mubtada' wal khobar. Nah, ini kemarin sekaligus kemarin kita hitung ternyata 16 kan al-mansubat. Nah, ternyata di tuhfah khobar kana dan isim inna itu digabungkan jadi satu, makanya jadi 15. Ya, khobar kana dan isim inna itu digabungkan menjadi satu. Wa kadzalika at-tawabi, begitu juga at-tawabi. Ya. Na'at ataf, ataf bayan ataf nasab. Tak taukid badal. Ya. Kan bisa dalam keadaan mansub. Ya, ra'aitu Zaidan al-Aqila. Ini kan sudah otomatis dibahas sebelumnya pada bab al-marfu'at. Maka dengan demikian selesai kita bab al-mansubat. Kita masuk bab terakhir, al-makhfudati minal asma. Qala babu babul makhfudati minal asma. Bab al-makhfudat minal asma. Ya, minal asma'nya di penegasan. Sebenarnya kalau dikatakan al-makhfudat pasti dari isim karena fi'il tidak mengalami al-khafad. Al-makhfudatu salasatu anwa. Wah, tiga aja. Ya, kalau al-marfu'at 7. Al-mansubat 15. Al-makhfudat itu 3. 3 pun sebenarnya sudah terbahas semua sebenarnya. Ya. Makhfudun bil harf. Yang pertama makhfudun bil harf, bil harf. Makhfud atau majrur bil harf. Ya, ini sudah terbahas di awal bab ketika menjelaskan alamat isim. Ya. Dari alamat isim apa? Duhulu harfil khafad. Duhul harfil khafad. Nah. Wa mahfudun bil idhafah. Mahfud dengan sebab al idhafah, yaitu mudhaf ilaihnya di sini. Ya, mudhaf ilaih disebabkan idhafah. Ini ya. Karena idhafah. Wa tabi'un lil mahfud, dan tabi' lil mahfud tadi atawabi na'at atau bayan atau nasab, ya, taukid dan al-mubdal al-badal, al-mubdal al-badal, ya. Jadi insyaallah ini lebih gampang insyaallah. Fa ammal mahfudu bil harfi. Adapun al-mahfud bil harf, yang dia mahfud atau majrur karena sebab pemasukan harf. Ya, harfnya kita sebut dengan harf apa? Harful jar. Ada berapa harful jar yang sudah kita lewati? Harful jar yang sudah kita lewati ada berapa? Siapa yang mau jawab? Ya. 9. 9. Masya Allah. Berkurang. Saya mau jawab? 12. 12. 9, 12. Selisih 3. Masih masuklah. Saya mau jawab lagi? Baik, kita hitung. Ya. Pada bab alamat isim disebutkan ada berapa huruf khafad, huruf jar? Berapa, Pak? Berapa? Ada 10. Ya. Coba. Min ila harful qasamnya digabung ya. Kalau harful qasamnya dirinci satu-satu ya 12. Ya. Tapi kita anggap 10 dulu. Ya. Min ila an ala fi rubba alba alqaf. Di sini alam ya, 9 bi wa huruful qasam. Ya. Mana lagi? Min, ila, an, ala, fi, 5. Rubba, alba, alqaf, alam, huruful qasam. Ini 10. Ini yang kita lewati di bab alamatul isim. Kita belum menyebutkan yang di sini. Ya. Ada lagi enggak yang kita lewati? Setelah itu. Hah? Ada lagi ya kita lihat, ha? Hatta. Ya. Sempat anak sebut. hatta matla'il fajr. Di bab ataf, hatta itu bisa harful ataf, bisa terkadang harful jar. Hatta matla'il fajr. Ahsanta. Ada lagi enggak? Berarti 11 ya. Jadi pernyataan anak tadi tidak bertanya karena paham semua, anak cabut berarti kalau anda enggak jawab. Tadi kita lewat, sore tadi kita lewat. Nah, khola ada hasya, ya kan? Kalau isim setelahnya majrur berarti dia sebagai harfu harful khaf. 14 berarti. Nambah. Ya, 10, 11 tambah 3 14. Ada lagi ya yang sudah kita lewati? Sebenarnya ada, tapi mungkin tidak dijelaskan secara rinci. Ya. Yaitu k. Hey, kalau tidak didahului oleh lam, ya, lam lamu kei. Kalau dia tidak didahului oleh lamu kei, nah, kei itu pembahasannya di mana? An-nawasib. Ya. Syarat kei untuk menasabkan itu dia harus didahului oleh lam, lamu didahului oleh lam, ya. Baik lafad atau takdir. Ya. Likaila taksau. Tuh, tadi dibahas oleh lam. Likaila taksau ala mafatakum. Kai didahului oleh lam. Maka kainya di situ yang menasabkan. Tetapi kalau tidak didahului oleh lam. Ya, tidak didahului oleh lam. Maka yang menasabkan di situ an mutmarah wujuban. Nah, ini kan enggak dapat kan? Ya, sudahlah kalau enggak dapat. Nah, kayaknya berfungsi sebagai apa? Sebagai harful jar di situ. Berarti 15. Ya. Walaupun yang satu tidak didetailkan karena memang ya tidak disebutkan secara rinci. Ya, berarti yang sudah kita lewati 15 plus yang akan tambahkan di sini. Qala fa ammal mahfudhu bil harfi. Fa huwa ma yukhfadhu bimin. Ya, yang dia dikhafatkan dengan min pertama, ya. Ila, contoh-contohnya sudah ya. An, ala, fi, rubba. Rubba rajulin karimin laqituhu. Alba, alqaf, allam. Wabi hurufil qasam. Wahiyal waw, walba, watta. Ya. Ini semua sudah lewat. Nah, di sini ada tambah 3. Wabiwawi rubba. Wabiwawi rubba. Ya. Apa itu waw rubba? Waw dengan makna rubba. Ya, biasanya contohnya pada syair di sini. Kita lihat. Wabiwawi rubba. Wa mithaluha qawli Imri'il Qais. Ya, Imri'il Qais ini penyair zaman jahiliyah. Walailin kamujil bahri arha sudulahu. Walailin. Ya, walailin. Ya, tapi sebagian menyebutkan di situ bukan wawnya yang mekhafatkan, tapi ada rubba yang dihilangkan. Ya, warubba lailin. Ada yang mengatakan demikian. Ya, tapi kita masukkan sajalah, ya. Tidak, kita tidak bahas khilaf. walailin. Ya, di sini contohnya walailin kamaujil bahri arkha sudulahu. Lailin maknanya rubba lailin. Wa minha taib. Yang berikutnya dua terakhir di sini wabimud wa mundu. Wabimud wa mundu. Ya. Nah, mud dan mundu biasanya diartikan semenjak. Ya. Semenjak mud atau mundu. Ya. Di sini kita ambil penjelasan dari Tuhfah saja. Qala wa minha mud wa mundu yajurrani al-azman. Nah, mud dan mundu ini, mundu dia khusus, kedua-duanya khusus menjarkan isim zaman, tidak yang lainnya. Ya, yang dijarkan oleh mud dan mundu ini isim zaman. Wa huma yadullani ala makna min in kana ma. Di sini di catatan ana di situ apa? Baca. Tufa. In kana ma ba'dahuma atau qablahuma? Hah? Ba'dahuma. Baik. Ya, yang betul qablahuma secara makna akan kita lihat. Dan keduanya yaitu mud dan mundu menunjukkan makna min. Ya, min dengan arti dari, semenjak tadi, dari. Kalau bukan setelahnya, bukan setelah mud atau mundu, tapi yang lebih tepat sebelumnya. Sebelumnya menunjukkan zaman madi. Ya, contohnya di sini ma ra'aituhu mud yaumil khamis. Ya, ma ra'aituhu mud yaumil khamis. Ma ra'aituhu. Dari kata-kata ma ra'aituhu ini kita tahu ini kapan terjadinya? Fil madi. Maka mud di sini atau bisa kita kan di mundu, ya, ini menunjukkan makna min. Ya. Mara'aituhu min yaumil khamis. Ya, maknanya. Ya. Atau menunjukkan makna fi. Ya. In kana ma ba'dahuma, ana coret di sini. Ya. Berarti ana belajar dapat qablahuma. Ya. Jadi mudaris sana. Enggak tahu siapa mudarisnya. Ana lupa ada berapa kali belajar soalnya. Hadiran. Kalau yang sebelumnya hadir, jamaknya hadir. Contohnya la ukallimuhu mud yaumina. Maka mud bukan maknanya min lagi, tapi maknanya fi. La ukallimuhu mud yaumina atau mundu yaumina. Di sini maknanya fi. Ya, ini sekilas tentang mud dan mundu. Ya, kalau sebelumnya menunjukkan makna madi, maka mud dan mundu menunjukkan makna min, semenjak. Ya, aku tidak bertemu dia sejak hari Kamis. mundu yaumil khamis, mut yaumil khamis. Tapi kalau al-hadir maknanya menjadi fi. La ukallimuhu mut yaumina, yaitu fi yaumina, bukan min yaumina, fi yaumina, pada hari kita ini. Itu pada hari ini. Ada pertanyaan? Ini ma yukhfadu bil huruf. Ma yukhfadu bil huruf. Qala wa amma ma yukhfadu bil idafah. Ya, ini kita berarti belajar yang kedua mudhaf mudhaf ilaih. Nahwu qaulika gulamu Zaidin. Yang dikhafatkan dengan idhafah misalnya gulamu Zaidin, gulamu mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Ya, apa peraturannya kemarin mudhaf? Ingat enggak? Mudhaf tidak boleh, tidak boleh apa? Tanwin. Mudhaf tidak boleh tanwin. Ya, kenapa kalau tidak boleh tanwin? Alasannya karena kalau sudah tanwin sudah sempurna dia isimnya. Ya. Sempurna isimnya, dia tidak butuh lagi nanti. Baik. Tidak boleh al juga secara global. Ya. Walaupun nanti kita dapatkan suatu saat nanti ya ada yang mudhaf dia didahului oleh al. Ya, kasih syarat aja biar tambah bingung. Ya, tapi peraturan secara umum mudhaf itu tidak boleh tanwin, itu peraturan mutlak. Ya, yang kedua tidak boleh kemasukan al. Ya. Ada lagi? Dua itu yang jelas. I'rabnya, i'rabnya tergantung amilnya. Maka keliru kalau dikatakan coba i'rab. Ya. Ja'a gulamu Zaidin, gulamu mudhaf. Ini keliru. Mudhaf itu bukan i'rab. Ya. Ada kita belajar al-maf'ulat atau dari isim-isim ini al-marfu'at, al-mansubat. Kita belajar mudhaf. Ya. Apakah masuk marfu, masuk enggak ada kan? Dia tergantung keadaannya, bisa mudhaf itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Maka kita i'rab sesuai keadaannya. Nah, ini sering sekali Anda dapatkan kekeliruan ini. Kalau ngajar pasti ada aja, ya. Ya pasti aja ada yang ini. Ya. Ini apa posisinya? Oh, dia mudhaf. Nah, itu keliru sudah. Enggak ditanya dia mudhaf itu bukan suatu hal yang ditanya. Ya. Ja'a gulamu Zaidin, gulamu fa'il marfu alamatu raf'ihi dhammah wa huwa mudhaf. Baru kita terangkan dia mudhaf. Ya. Ra'aitu gulama Zaidin. Gulama. Marartu bi gulami Zaidin. Namanya mudhaf itu berubah-ubah tergantung keadaan. Tergantung amil yang masuk kepadanya. Tetapi mudhafun ilaih, nah ini mudhafun ilaih itu yang selalu majrur. Ya, itu yang selalu majrur. Dan itu yang dibahas, mudhafun ilaih selalu majrur. Nah, ini yang masuk kepada bab al-mahfudhat ini, mudhaf ilaihnya. Ya. Mudhafnya ya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Wa huwa ala qismain. Mudhaf itu ternyata atau mudhaf-mudhaf ilaih itu terbagi menjadi dua, atau ada dua macam, ya, terdiri dari dua macam, dua jenis, tambah satu lagi menjadi tiga sekalian, ya, tanggung. Bab terakhir, ya, yang pertama di sini disebutkan wa ma yuqaddar bimin, baik, ma yuqaddar bilam wa ma yuqaddar bimin, yang ditakdirkan di situ dengan lam dan yang ditakdirkan dengan min. Ya, yang paling banyak kita dapatkan yang pertama ditakdirkan dengan lam. Gulamu Zaidin, yaitu gulamun li Zaidin. Ya. Kitabu Muhammadin, kitabun li Muhammad. Ya, itu ditakdirkan dengan lam. Ya, biasanya yang kita pelajari itu di Durusulullah dan lain sebagainya. Itu ada takdir lamnya di situ. Ya, ada takdir lam. Ya. Yang kedua yuqaddar bimin. Di situ ada takdir min, bukan lam. Ya. Kita baca dulu. Yang ketiga nanti setelahnya. Falladhi yuqaddar bil lam nahwu gulamu Zaidin. Contohnya gulamu Zaidin. Ada takdirnya lam, gulamun li Zaidin. Qalamu amrin, qalamun li amrin. Ya. Dan seterusnya. Sayyaratul mudiri. Nah, itu kan kalau di Rasulullah. Ya, sayyaratun lil mudiri. Paham? Yang kedua ma yuqaddar bimin. Contohnya walladhi yuqaddar bimin nahwu saubu khazin. Ya. Wababu sajin wa khatamu hadidin. Nah, kita ambil yang terakhir dulu. Yang dua ini mungkin artinya masih bingung. Khatam, apa artinya khatam? Cincin. Ya, khatamu hadidin. Ya. Cincin min hadid, yang terbuat dari besi. Ya. Khatamu hadidin bukan maknanya khatam lil hadid, bukan. Ya. Tapi khatam min hadid. Ya. Nah, dobitnya, patokannya kapan mudhaf-mudhaf ilaih itu ditakdirkan min? Ya, kalau mudhafnya itu juz'un minal mudhaf ilaih. Ya, secara umum demikian. Mudhaf itu juz'un, bagian dari mudhaf ilaih. Cincin terbuat dari besi, ya. Tapi cincinnya di situ ada besinya kan? Nah, itu. Babu sajin, saat ini nama kayu. Ya, babun min saj. Saubu khazin, khazin ini ya, nama kain, jenis kain. Saubun min khazin. Ini mudhaf, mudhaf ilaih yang ditakdirkan di situ min. Ya, ini yang kedua. Kita katakan ada tiga. Apa yang ketiga? Yang di situ ditakdirkan fi. Ya. Ditakdirkan fi. Kapan? Kalau mudhaf ilaihnya ismu zaman atau ismul makan. Di antara ininya demikian. Misalnya Utsman bin Affan disebut syahidud dari. Syahidud dari. ya, syahidud dari, yaitu syahid, seorang yang syahid fiddar, di rumahnya, ya, syahidud dar, ya, syahidun fiddar. Kemudian yang contohnya isim zaman, sebentar, ya, itu di ayat arba'atu, arba'ati ashur, tarabbusu arba'ati ashurin, ya, ya, lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu, tarabbusu arba'ati ashur, yang melakukan ila, ya, ila terhadap istri-istri mereka, maka dia menunggu, tarabbusu arba'ati ashurin, ya, arba'ati ashur itu isim zaman, 4 bulan, yaitu tarabbusun fi arba'ati ashurin, ya, ini contoh mudhaf udhaf ilaih yang ditakdirkan dengan fi, ditakdirkan dengan fi. Selesai dong berarti. Tamma bihamdillah. Alhamdulillah. Selesai juga. Baik, ada pertanyaan? Yang jelas mengikuti i'rabnya saja. Mengikuti i'rabnya. Pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada kita tutup ya. Ya, alhamdulillah. Selesai kita dari kajian intensif. Kita belajar matan al-ajurumiyah, ya, yang tentu saja walaupun masih banyak kekurangan, ya, tetapi ini adalah satu hal yang sangat positif ketika kita bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya tentang bagaimana pentingnya seorang itu perlunya dia memahami bahasa Arab di dalam rangka memahami dinnya, agamanya. Dan tentu saja apa yang kita pelajari dari matan al-ajurumiyah ini sebagaimana yang disebutkan ini adalah nahwu dasar. Artinya kita masih banyak yang perlu kita pelajari dari ilmu nahwu. Walaupun memang ilmu nahwu itu bukan ilmu ghayah istilahnya, yang ditujuan, artinya yang jadi tujuan kita benar nahwu tanpa belajar yang lainnya itu juga salah. Ya, karena nahwu ini adalah wasilah. Ya, wasilah perantara kita untuk bisa mempelajari, ya, Al-Qur'an, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang jadi tujuan kita ketika kita mempelajari ilmu nahwu, adalah untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang paling utama ketika kita mempelajari ilmu nahwu. Nah, kalau kita cukup enggak kita belajar al-jurumiyah? Ya, jelas belum cukup, masih banyak yang harus kita pelajari. Ya, paling tidak ketika kita mempelajari nahwu dasar, bab per bab itu kita paham definisi, konsepnya dan istilah-istilahnya serta contohnya masing-masing. Karena nanti itu akan menjadi dasar. Mubtada, kita akan dapatkan mubtada. Di mana saja kita akan dapatkan mubtada. Antum mau belajar mutamimah, antum mau belajar qatrunada, mau belajar alfiyah ibn Malik dengan syarah-syarahnya akan dapat mubtada. Ya, tapi tentu dengan pengembangan yang berbeda. Permasalahan-permasalahan yang lebih luas daripada di Al-Mutamimah. Nah, ketika kita sudah belajar pada tingkat lanjut, enggak perlu lagi kita, oh, konsep mubtada itu kita masih belum paham. Tidak, jangan sampai demikian. Terutama apa yang kemarin ditekankan, masalah i'rab, itu harus betul-betul. Ya, harus betul-betul dikuasai. Ya. Alamat mu'robat itu betul-betul dikuasai. Mu'robat, alamat-alamatnya, tempat-tempatnya di mana, itu harus betul-betul dikuasai. Nanti ketika kita belajar, ya, apakah nanti di sini atau di tempat lain, itu adalah apa yang kita pelajari dari al-ajurumiyah ini adalah sebagai bekal kita. Ya, adalah sebagai bekal kita. Ya. Wallah ta'ala alam. Ya, itu yang bisa kita sampaikan dari pelajaran kita. Dan sekali lagi, ya, jangan sampai kita patah semangat di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Ya. Tadi Ustaz Wirab bikin status, nenek beliau umur 80 tahun sudah bisa ngikrob. Bayangin antum masih ya 30-40, paling tua mungkin 50. Masih ada 30 tahun lagi waktu untuk belajar. 30 tahun antum belajar serius, berapa banyak faedah yang antum bisa dapat. Subhanallah. Ya, tidak ada kata terlambat untuk namanya belajar. Tidak ada kata terlambat untuk namanya belajar. Ya. Wallah ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.